Jadi seseorang, kita semuanya, seluruh makhluk inilah hamba bagi Allah Ta'ala. Dalam artian, tunduk dan taat kepada hukum-hukum kauni. Kafirnya seseorang, taatnya seseorang, imannya seseorang, maksiatnya seseorang, itu semuanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala secara kauni. Dan dia akan mungkin seorang, kalau kemudian walaupun dia menginginkan untuk beriman, Allah menghendaki untuk dia kafir, maka dia kafir. Inilah bentuk ubudiyah ammah. Di mana dia tidak bisa terbebas, bisa berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi dia tetap berbuat dan berbuat, bertindak, beraktivitas sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itulah bentuk ubudiyah ammah. Maka hamba yang hanya sebagai hamba yang ammah ini tidak mendapatkan pujian. Hamba yang terpuji adalah hamba yang khusus, yaitu yang tunduk kepada hukum-hukum syariatnya, bukan yang sekedar tunduk kepada hukum-hukum kauni. Karena tunduk kepada hukum-hukum kauni, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari ketundukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian nanti akan mudah bagi kita untuk memahami firman Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Demikian juga aslama lahu man fis samawati wal ardi, semuanya tunduk yang di langit dan bumi, Islam semuanya kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala semuanya. Maka kita dengan mudah memahami mesti ini maksudnya apa? Ubudiyah ammah, Islam yang umum, bukan Islam dalam artian yang khusus. Pokoknya kalau di sana ada pemberitaan bahwasanya semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala, maka itulah ketundukan yang sifatnya umum, yang tidak terpuji pelakunya, karena dia tunduk bukan atas ikhtiarnya, tapi takdir Allah Ta'ala. Namun yang terpuji adalah yang tunduk kepada Allah dengan ikhtiarnya, itu dia tunduk kepada apa yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Seorang bisa menggambarkan sesuatu dengan diantaranya melihat yang serupa, melihat yang sejenis. Mohon dijelaskan lagi. Jadi kadang ulama menggabungkan menjadi satu, yang serupa dengan yang sejenis jadi satu saja. Ada sebagian ulama yang memisahkan. Maka yang serupanya yang sama, ya. Jadi apa? Saya belum pernah melihat gelas yang ada di toko yang seperti ini. Tapi dikatakan gelas yang ada di toko itu sama dengan ini. Maka saya bisa gambarkan karena saya pernah melihat yang sama. Jadi memang sama wujudnya, persis dengan ini. Walaupun saya belum pernah lihat, saya bisa. Mbak, tingginya sekian, kemudian ada lekuk-lekuknya karena saya pernah melihat. Walaupun saya belum melihat apa yang tersimpan di lemari, tapi dikatakan sama. Adapun yang sejenis, walaupun tidak sama tapi modelnya seperti ini, jenisnya sama. Jenisnya gelas. Terbuat dari apa? Dari kaca. Ya saya bisa bayangkan lah. Ya kurang lebih demikian. Walaupun tidak sama, jadi bisa menggambarkan. Walaupun tidak bisa persis, tapi akan kemudian muncul bayangan-bayangan yang bisa menyerupai atau mendekati terhadap sesuatu yang belum dilihat. Demikian perbedaan antara yang serupa, yang sama, yang semisal dengan yang sejenis. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan tanya jawabnya, kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Kemudian beliau katakan, lahul asmaul husna wa sifatul ula ar-rahmanu alal arsistawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ahata bi kulli shay'in ilma wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilman wa izzatan wa hikman ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma mausufun bima wasafa bi nafsahu fi kitabi al-azim wa ala lisani nabiyyi al-karim. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang tinggi. Allah katakan Ar-Rahman, ya Allah, di atas ars dia beristiwa. Naik. Istiwa maknanya naik. Allah naik ars dan menempat di atas ars. Ala wartafa'a wastaqarra, itu istawa maknanya. Dan akan lebih jauh pada babnya insyaallah. Hanya miliknya lah apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi. Demikian juga apa yang di antara keduanya dan apa yang di bawah tanah. Dan jika kalian menampakkan perkataan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia lagi. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia kuasa atas seluruh makhluknya dengan penuh kemuliaan dan penuh hikmah. Rahmatnya dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Kalau katakan dia mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka, dan tidaklah mereka meliputi terhadap Allah ilmunya. Dia Allah disifati dengan sifat-sifat yang telah dia sifatkan pada dirinya dalam kitabnya yang agung yaitu Al-Quran, dan melalui lisan nabinya yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali di sini beliau tegaskan tentang penetapan asma dan sifat secara global, lahul asmaul husna wa sifatul ula. Padahal sebelumnya beliau telah sebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah memang. Jadi Allah disifati demikian itu karena memang Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Asmaul husna ay balighatun fil husni ghayatuhu. Itu asma Allah mencapai puncak keindahan, puncak kebagusannya. Maka lafaz-lafaz yang dipakai sebagai nama Allah Ta'ala itu lafaz yang terbagusnya. Jadi walaupun maknanya sama antara dua lafaz atau lebih, namun kemudian di antara lafaz-lafaz tersebut ada yang paling bagus, maka yang dipakai untuk nama Allah hanya yang terbagusnya saja. Yang dipakai untuk nama Allah yang terbagusnya. Adil dengan hikmah ini mutaqarrifil makna. Sama-sama menempatkan satu di pada tempatnya. Tapi hikmah lebih bagus dibandingkan adil, maka nama Allah Al-Hakim dan bukan Al-Adil. Jadi semua asmaul husna adalah asma yang mencapai puncak kebagusannya. Kebagusan asma Allah bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu karena nama tersebut menunjukkan zat yang terbagus yaitu Allah Ta'ala. Nama tersebut sebagai nama bagi zat yang paling mulia, paling agung yaitu Allah Ta'ala. Itu tinjauan pertama. Tinjauan kedua, karena nama Allah sekaligus merupakan sifatnya. Itulah husnanya asma Allah Ta'ala. Nama Allah dikatakan husna karena demikian, karena menunjukkan kepada zat, si pemilik nama adalah yang paling bagusnya, yang paling mulianya. Nama tersebut nama bagi yang paling mulia, paling agung, maka namanya pun husna. Demikian juga pada setiap nama tersebut mengandung sifat atau sekaligus merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Demikian kata Allah Taala. Demikian juga wasifatul ula, dan bagi Allah sifat-sifat yang tinggi. Walillahil masalul a'la, wasful a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tertingginya. Artinya tidak ada satu sifat pun dari sifat kebagusan yang mutlak kecuali Allah memilikinya dan yang tertingginya. Ini tidak ada satu pun sebuah sifat yang itu merupakan sifat kebagusan yang mutlak, bukan yang nisbi, maka Allah mesti memilikinya. Dan kepemilikan Allah pada sifat tersebut mencapai yang paling puncaknya. Jadi walaupun sama-sama antara Allah dengan hamba memiliki sifat kebagusan yang mutlak seperti ilmu, kudrah, kemudian hayat, as-sama, al-basar, pendengaran, penglihatan dan sebagainya, itu sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak yang siapa saja yang memilikinya mesti memiliki kebagusan dengan sifat tersebut, bagus dengan memiliki sifat tersebut, dan siapa yang tidak memilikinya mesti dia cacat, kurang. Maka kepemilikan Allah terhadap sifat tersebut itu mencapai puncak kesempurnaannya. Kalau pendengaran, ya pendengarannya mencapai puncak sehingga mendengar seluruh sesuatu. Manusia mendengar tapi terbatas pendengarannya. Demikian juga penglihatan, penglihatan Allah mencapai puncaknya, melihat segala sesuatu. Makhluk meskipun memiliki penglihatan tapi terbatas penglihatannya, dan demikian seterusnya. Wasifatul ula. Di antaranya yang pembahasannya akan lebih jauh pada babnya, beliau contohkan tentang sifat Allah istiwa, ar-Rahmanu ala arsistawa. Demikian juga tentang kepemilikan Allah Taala terhadap segala sesuatu. Lau ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baina wa ma tahta sara. Kemudian juga tentang ilmu Allah Taala, la intajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ini sebagian dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Taala, dan juga sebagian nama Allah Taala itu Ar-Rahman. Kemudian beliau tegaskan tentang peliputan ilmu Allah Taala terhadap segala sesuatu, ini sebagaimana telah beliau sampaikan, la yakhlu min ilmi makanun. Di sini ahata bikulli shay'in ilma, hanya metodenya berbeda. Kalau di atas dengan metode nafi, dengan metode penafian, kalau di bawah ini dengan metode isbat. Dan memang demikian, untuk mengisbatkan kepada Allah Ta'ala sebuah sifat bisa dengan tariqah isbat atau dengan tariqah nafi. Tujuannya sama. Tujuannya untuk menetapkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Untuk menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala bisa dengan tariqah isbat, dengan positif, dengan apa susunan enggak, kalau dalam bahasa Indonesia apa, kalau kalimat positif lawannya kalimat ya. Ada istilah itu apa enggak, apa saya bid'ah dalam istilah ini. Jadi dengan kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, kalaupun enggak ada ya, pokoknya paham begitulah. Jadi pada layak lumin ilmi makanun ini dengan kalimat negatif. Adapun pada aha atau bikilisan ilma ini dengan kalimat positif. Keduanya sama maknanya. Dan demikianlah toreko Al-Quran dan hadis. Kadang untuk menetapkan kepada Allah itu dengan cara kalimat negatif, kadang dengan cara kalimat positif. Tujuannya sama, untuk positif. Kalimat negatif pun tujuannya untuk positif, cuma caranya dengan negatif. Maka kalau kemudian kita temukan pemberitaan tentang Allah dengan bentuk negatif, maka carilah positifnya. Kalau tidak mencari positifnya, itu belum melaksanakan apa yang semestinya. Karena pemberitaan negatif tentang Allah dalam kalimat negatif itu tujuannya untuk sesuatu yang positif. La ya'khudhu sinatu wala naum misalnya. Tidaklah Allah mengena kepadanya ngantuk dan tidur. Kalimat apa ini? Negatif, tujuannya positif, yaitu apa? Sempurna dalam hidup dan ya dalam hidupnya. Allah sempurna dalam hidupnya. Karena Allah sempurna dalam hidupnya, maka tidak menimpa, tidak terkena kepada Allah ngantuk dan tidur. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tidaklah Rabbu itu berbuat zalim pada seorang pun. Kalimat negatif. Tujuannya positif untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Allah itu zat yang adil dan hikmah. Maka tidak berbuat zalim pada siapapun. Maka carilah positif pada setiap kalimat negatif tentang Allah Ta'ala. Pemberitaan tentang Allah dalam bentuk negatif itu ada positifnya. Dan itu sesungguhnya tujuannya. Menyelisih tariqah ahlu ta'til yang memberitakan Allah dengan kalimat negatif tanpa ada maksud positif. Tanpa ada kandungan positif di dalamnya. Tanpa kandungan isbat. Mana yang lebih mudah untuk dipahami? Nafi dan isbat atau negatif dan positif? Yang penting itulah maksudnya. Karena hakikat pujian itu pada isbat, pada positif, pada penetapan, bukan pada negatif, bukan pada nafi. Itu hakikat pujian. Karena sesuatu yang dinafikan tidak ada. Ada saja tidak, dari mana dia terpuji? Sesuatu yang terpuji itu kalau ada dan bagus, itu baru terpuji. Kalau tidak ada, ada saja tidak, dari mana dia terpuji? Maka sesuatu yang dinafikan itu tidak terpuji kecuali apabila terkandung dalamnya isbat. Maka demikianlah semua penafian yang Allah atau Rasulnya nafikan dari Allah Ta'ala, maka mesti terkandung di dalamnya isbat. Sekalian saya sampaikan tentang kaidah ini. Kaidah Al-Quran dan As-Sunnah, kalau isbat itu tafsil, rinci. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dan seterusnya. Adapun kalau kemudian nafi, itu tariqahnya mujmal, global. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu membuat sesuatu yang sepadan dengan Allah. Apakah ada yang di sana yang sama dengan Allah? Artinya tidak ada. Jadi dengan metode global. Tapi kalau penetapan itu rinci. Maka kalau kemudian kita dapatkan di sana penafian kok torekohnya atau caranya tafsil rinci seperti lam yalid, walam yulad. Kemudian la ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Wala yu'jizuhu syai'un, tidak sesuatu pun ada yang membuat lemah Allah Ta'ala. Wala yadlimu rabbuka ahada, yang jumlahnya sedikit itu. Penafian dalam bentuk tafsil yang jumlahnya sedikit itu karena ada tujuan di dalamnya. Karena ada tujuan. Semuanya jelas tujuannya sama, yaitu isbat. Tapi ada penyebabnya. Kalau semuanya sama dalam rangka untuk mengisbatkan sesuatu kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, untuk menetapkan sesuatu kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, yang menjadi lawan dari yang dinafikan tersebut. Kalau dinafikan ngantuk dan tidur untuk menunjukkan lawannya, yaitu sempurnanya hidup. Dinafikan zalim untuk menunjukkan lawannya, kesempurnaan adil. Dinafikan berat untuk menunjukkan lawannya, yaitu kesempurnaan kemampuannya, sehingga tidak merasa berat. Dinafikan apa? Ghafil, lale, untuk menunjukkan kesempurnaan lawannya, yaitu tidak lale, dalam artian apa? Mengilmui. Terawasi. Tercakupi, dan demikian seterusnya. Adapun sebabnya, kadang karena untuk membantah penisbatan kepada Allah yang keliru, yang salah, seperti lam jalid dan juga penafian sahibah istri, itu untuk membantah kepada mereka yang menisbatkan kepada Allah, Allah punya anak. Atau yang kedua dalam rangka untuk mencegah adanya apa kesan atau anggapan yang keliru. Tatkala Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, pada langit dan bumi demikian besarnya, walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, langsung Allah susuli wa ma masana mil lugub. Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Namun ingat, dan tidak menimpa kecapean. Barangkali kemudian terpetik, 6 hari kerja terus, demikian besar ciptaannya, barangkali capek dia. Nah, wama masana mil lugub, untuk mencegah adanya kesan yang keliru, langsung Allah susuli wama masana mil lugub, dan tidak mencapai kecapean. Menunjukkan kuatnya dan kesempurnaannya dalam kekuatannya, kemampuannya. Wama masana mil lugub, dan tidak menimpa kepada kami capek dalam penciptaan itu semuanya. Atau disampaikan dalam rangka untuk mengancam, wama Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Dinafikannya lalai ini untuk mengancam. Artinya kan tadi setiap penafian mesti ada isbab. Ya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka hati-hati. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Atau dalam rangka untuk memperluas daerah isbab. Jadi untuk kemudian semakin apa, semakin luas medan isbat. Walayat limu rabbuka ahada dan la ta'khudhu sinatu wala naum, dan lain sebagainya. Itu untuk lebih memperluas apa, cara pengisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqahara kullu makhluqin izzatan wa hikman, dan Allah menundukkan atau berkuasa kepada seluruh makhluk dengan penuh kemuliaan dan hikmah. Dan demikianlah izzahnya Allah SWT Kalau para ulama membagi izzahnya Allah Ta'ala itu dalam 3 macam izzah. Izzatul Qahar, yaitu lo izzah mulia tatkala memenangkan terhadap yang lainnya, bisa mengalahkan siapapun juga. Izzatul Qahar, maka di sini wa qaharu kullu makhluqin izzatan wa hikman. Jadi siapapun juga tidak akan mungkin mengalahkan Allah Ta'ala. Qahara kulla makhlukin. Izzatul quwwah, itu Allah mulia karena kekuatannya, kemampuannya yang mencapai puncak kesempurnaannya. Kemudian izzatul imtina. Izzatul imtina, itu Allah mulia karena tidak butuhnya. Allah tidak ada sesuatu pun yang Allah mengambil manfaat dari selainnya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Menolak manfaat dari siapapun. Kemudian hikmahnya Allah SWT. Jadi dari nama Allah Al-Hakim, nama Allah Al-Hakim itu bisa berasal dari al-hukmu dan bisa dari al-hikmah. Maka nama Allah Hakim mencakup kesempurnaan hukum Allah dan kesempurnaan hikmahnya. Hukum bima'ana qadha, yaitu Allah memutuskan ini dan itu, membuat keputusan. Ini juga sempurna dalam hukumnya. Tak ada seorang pun yang bisa membantah hukum-hukum Allah Ta'ala. baik hukum kauni, dan juga tidak boleh seorang pun membuat hukum syar'i, walaupun prakteknya ada orang yang membuat hukum syar'i, tapi hakikatnya tidak boleh. Terlarang seorang membuat hukum syar'i. Hukum hanya untuk Allah Ta'ala. Ala inil hukmu illa lillah. Kemudian hikmah, hikmah Allah Ta'ala itu baik hikmah bimakna itqan, artinya keteraturan terhadap segala sesuatu dalam pembuatan Allah Ta'ala, serba teratur, serba rapi, semuanya menempati pada tempatnya masing-masing, semuanya mendapatkan jatahnya masing-masing sesuai dengan yang sudah Allah tentukan. Jadi tanpa ada benturan satu dengan yang lainnya. Ini hikmah di dalam apa, penciptaan, semuanya serba teratur, serba rapi, tertib. Dan hikmah dalam artian ada maslahah. Ya Allah berbuat ada tujuannya, ada maslahahnya, bukan sia-sia. Hikmah bimakna apa, lawan dari abas, dari suda, dari sia-sia. Ya ada maslahah, ada tujuan dibalik dari semua apa yang Allah lakukan. Nah itulah semuanya ada pada Allah Ta'ala, baik hikmah, hakim dari kata hukum atau dari kata hikmah. Allah lah pemilik hukum satu-satunya, dan Allah lah pemilik hikmah dalam artian itqan atau dalam artian apa, mendatangkan maslahah. Nah itu semuanya, maka izahnya Allah Ta'ala karena hikmahnya. Allah mendapatkan kemuliaan, Allah mulia bergandengan dengan hikmah. Berbeda dengan kemuliaan yang didapatkan oleh seorang hamba, kadang dia mulia tapi karena bengis, maka dihormati dan dimuliakan karena kebengisannya. Adapun Allah Ta'ala dimuliakan dan dia mulia dapat dengan hikmahnya. Demikian juga hikmahnya Allah Ta'ala berbarengan dengan izzah. Tidak sebagaimana makhluk. Kadang makhluk memang masya Allah, dia dalam perbuatannya senantiasa menempatkan suatu pada tempatnya, tapi hina dia, rendah dia, tidak kalangan yang mulia. Karena dia berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya, karena dia tidak mampu berbuat zalim, maka dia berbuat sesuai dengan apa yang menjadi bebannya. Tapi dia hina, dihinakan. Adapun Allah Ta'ala, maka hikmah dan izahnya itu bergandengan, berbarengan. Kalau makhluk kadang dia izah karena zalim, tanpa hikmah, izah tanpa hikmah. Demikian juga kadang seorang hikmah tanpa izah. Maka kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sangat bermanfaat bagi seorang, bahwa pada masing-masing nama atau masing-masing sifat yang dimiliki oleh Allah itu sudah menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Itu sudah menunjukkan kesempurnaan. Kemudian penggandengan antara dua atau lebih dari asma atau sifat Allah dengan asma dan sifat yang lainnya, bergandengan, berjajar, maka itu kelebihan tersendiri, kesempurnaan tersendiri. Allah Alim sempurna, Allah Hakim sempurna, Allah memiliki ilmu sempurna, Allah memiliki hikmah sempurna. Tapi bergandengnya Al-Alim dan Al-Hakim, Al-Hikmah dan Al-Ilmu, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Maka kita akan sering dapatkan dalam Al-Quran bergandengnya beberapa nama atau beberapa sifat Allah Ta'ala disebutkan secara berbarengan. Wa huwa al-azizul ghafur, wa huwa al-ghafurul wadud, azizul hakim, alimun hakim, alimun khabir, bergandengan. Sebagaimana boleh sampaikan di sini lagi, wasyakulla sen rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini rahmat dan ilmu bergandengan. Semua yang dirahmati Allah pasti diilmui oleh Allah, dan semua yang diilmui oleh Allah pasti mendapatkan rahmatnya. Rahmat yang di sini adalah rahmat yang ammah, karena rahmat Allah ada dua ya. Rahmat Allah ada dua, rahmat yang khas dan rahmat yang am. Rahmat yang khusus dan rahmat yang umum. Maka wasi'a kulla shay'in rahmatan ilma ay rahmatan aman. Rahmatan, rahmat yang sifatnya umum. Itu semua yang dibutuhkan oleh hamba bagi kemanfaatan hidupnya, keberlangsungan hidupnya. Maka tak ada seorang hamba pun kecuali mendapatkan rahmat Allah Ta'ala berupa rizki, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Setiap hamba mendapatkan rahmat Allah untuk keberlangsungan hidupnya sampai waktu yang telah Allah tentukan. Adapun rahmat yang khusus, yaitu mereka yang mendapatkan rahmat Allah rizki dengan cara yang halal, di samping itu juga mendapatkan apa, makanan rohani berupa din, berupa ilmu syar'i dan amal yang nafi, ilmu yang nafi dan amal yang soleh. Itu yang mendapatkan rahmat yang khusus. Dan semua hamba Allah Ta'ala mesti mendapatkan rahmat pada rahmat yang sifatnya umum. Ya, tidak ada satupun yang dirahmati Allah pasti Allah kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada satupun yang diilmui oleh Allah pasti sampai kepadanya rahmatnya. Tidak ada yang teralihkan. Sementara Allah mengetahuinya, kemudian Allah tidak merahmatinya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma. Ini dalil tentang luasnya cakupan ilmu Allah Ta'ala, baik yang ada di hadapan mereka maupun di belakang mereka, masa yang akan datang maupun yang masa yang telah lalu. Kemudian walayuh itu nabi ilma, coba perhatikan walayuh itu nabi ilma, dan mereka para hamba tidak akan mungkin ilmunya meliputi Allah Ta'ala. Betapapun keilmuan seorang hamba tidak akan mungkin bisa meliputi Allah secara utuh. Karena luasnya dan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah Allah Ta'ala, dia disifati dengan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan dalam kitabnya dan dalam lesan nabinya yang mulia. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, mensifati seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya atau yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu menetapkan berdasarkan zahirnya, tidak menyelewengkan sebagaimana akan kita bahas pembahasannya dalam bab berikutnya insyaallah. Nah, demikian ikhwah fiddin asanallahu yakum. Selesai mukadimah yang belum sampaikan dengan penjelasan yang sebenarnya sangat singkat karena demikian apa waktu yang terbatas. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ada istirahat kurang lebih 20 menit ya. Karena semestinya kita sampai jam 9. Ini masih jam 9 kurang 5 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.